إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah. Halaman ke-8 dari kitab Nasihati li Ahli Sunnah karya Al-Allamah Al-Muhaddits Abi Abdurrahman Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Halaman ke-8 paragraf terakhir paling bawah. Kata beliau rahimahullah, awalastum ahaqqan nasi ya ahlas sunnah bijam'i syamli wa wihdatil kalimah wa rabbul izzati yaqul fi kitabihil karim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku wa nabiyu sallallahu alaihi wasallam yaqul kama fi sahihain min hadith abi musa رضي الله عنه المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ويقول كما في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. Kata beliau rahimahullah, awalastum, bukankah kalian ahaqqan nas, orang yang paling pantas dan paling berhak semestinya, ya ahlus sunnah, wahai segenap kalangan ahlus sunnah, bijam'i syamli, untuk membangun persatuan, wa wihdatil kalimah, dan menyatukan kata, wa rabbul izzati yaqul, dan rabbul izzah yaitu Allah azza wa jal, rabb pemilik kemuliaan dan kekuasaan, yaqul berfirman fi kitabihil karim di dalam Al-Qur'an kitabnya yang suci, wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, kama fi sahihain, seperti yang disebutkan di dalam as-sahihain, min hadithi Abi Musa radhiyallahu anhu, dari hadith sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, al-mu'min lil mu'min kal bunyan, orang mu'min dengan mu'min lainnya, kal bunyan, seperti sebuah bangunan, yashuddu menguatkan, ba'duhu ba'da, sebagian pada sebagian yang lain. وَيَقُولُ فِي الصَّحِيحَيْنِ, Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam juga bersabda, كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ, seperti yang tersebut di dalam as-sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, min hadith Nu'man ibn Bashir, dari hadith sahabat Nu'man bin Bashir, مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ, perumpamaan orang-orang beriman itu, fi tawaddihim, dalam cinta dan kasih sayang, wa tarahumihim, nah demikian juga saling mengasihi di antara mereka, kama salil jasad, seperti satu tubuh, seperti satu tubuh, satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila mengeluh sakit darinya, dari jasad itu, 'udwun, satu anggota tubuh, satu organ, tada'a lahu, akan ikut merasakan bersamanya sa'irul jasad, seluruh tubuh, bil humma, dengan demam, wassahar, dan tidak bisa tidur. Ini terjemah dari paragraf yang disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala pada halaman ke-8 paragraf yang terakhir ini. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, di sini beliau mengingatkan kita tentang pentingnya persatuan dan kesatuan di antara kaum muslimin. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, beliau mengingatkan kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, sebagai ahlus sunnah wal jamaah, bahwa kitalah yang semestinya paling terdepan. Semestinya kitalah yang paling terdepan untuk mewujudkan perintah beliau dan juga tentunya perintah Allah Azza wa Jal, perintah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Ahlus sunnah harus yang paling terdepan. Ahlus sunnah harus siap memberikan contoh dan teladan bagi seluruh kaum muslimin bahwa sesama hamba Allah, sesama orang-orang beriman itu satu hati, satu jiwa, satu langkah. Nah, ini poin-poin penting yang beliau tekankan dari paragraf ini. Coba kita baca ulang kembali. Kata beliau rahimahullah, awalastum ahqqan nasi ya ahlus sunnah bijam'i syamli wa wahdatil kalimah. Bukankah kalian wahai ahlus sunnah? Kita diingatkan oleh beliau rahimahullah. Nah, bahwa kalian wahai ahlus sunnah mestinya orang yang paling terdepan. Nah, harusnya yang paling pertama untuk mewujudkan persatuan kesatuan, satu kata, satu kalimat, ahlus sunnah siap memberikan contoh dan siap memberikan teladan dalam hal apapun, dalam hal apapun. Maka ahlus sunnah wal jamaah, apabila ada perselisihan dan perpecahan di antara mereka, perselisihan dan perpecahan di antara mereka, nah mestinya hal ini membuat mereka sadar bahwa perbuatan tersebut sangat tidak pantas untuk dilakukan. Sangat tidak pantas untuk dilakukan. Karena ahlus sunnah sewaktu-waktu dalam setiap saat selalu membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam tentang perintah untuk bersatu. Nah, bersatu dalam satu kata, bersatu dalam satu kalimat. Nah, apa dasarnya? Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, kalian semua, tanpa ada satupun yang dikecualikan, tanpa ada satupun yang dibedakan dan dikhususkan. Semua memiliki posisi dan kedudukan yang sama, tugas dan kewajiban yang sama, berpegang teguh dengan tali Allah Azza wa Jalla, wa la tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan tali Allah? Apa yang dimaksud dengan hablullah, tali Allah? Kalau kita membaca tafsir para ulama di dalam kitab-kitab tafsir mereka, di sana kita akan temukan beberapa penjelasan dari ulama tentang maksud dan arti hablullah, tali Allah. Sebagian ulama memahami bahwa yang dimaksud dengan tali Allah adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sebagian memahami bahwa tali Allah itu adalah sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yaitu jalan hidup yang beliau pilih. Nah, ada yang berpendapat bahwa tali Allah yang dimaksud di sini adalah agama Islam itu sendiri. Agama Islam itu sendiri. Nah, ada yang memaknakan Al-Quran, ada yang memaknainya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga yang berpendapat bahwa sebenarnya tali Allah itu adalah Islam itu sendiri. Tetapi tafsiran seperti ini kan tidak bertentangan satu dengan yang lain. Bahkan ada talazum di antaranya, konsekuensi. Nah, kalau kita diperintahkan berpegang dengan Al-Quran, artinya kita harus berpegang juga dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berpegang dengan Al-Quran dan sunnah, berarti kita telah berpegang dengan Islam. Karena Islam itu dipondasikan, dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi, ikhwati fillah, barakallahu fikum, yang harus dicermati dan betul-betul digarisbawahi. Bahwa apa yang dimaksud dengan persatuan itu, hakikat persatuan, makna persatuan yang diinginkan Allah dan yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Apa yang dimaksud dengan persatuan? Nah, ingat, persatuan yang dimaksud oleh Allah dan yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad SAW, persatuan di atas kebenaran, di atas al-haq. Bukan sekedar bergandengan tangan, duduk bareng, makan bareng, hidup satu rumah, satu kantor, itu namanya bersatu. Buat acara bareng-bareng, kegiatan sama-sama, kepanitiaan dicompet dari sana, dari sini, jadi satu, les. Pokoknya podo-podo, la ilaha illallah. Nah, ini belum cukup untuk dikatakan sebagai bersatu. Bersatu seperti yang dimaksudkan Allah dan Rasulullah SAW. Persatuan itu harus dibangun di atas al-haq. Di atas kebenaran. Di atas kebenaran. Nah, kalau misalkan, nah, misalkan sebagai salah satu contoh, ada satu orang, nah, katakan dia tokoh, nah, sholat berjamaah jarang, ada kesempatan sholat berjamaah, kesempatan menyampaikan ceramah dan khutbah, bukannya menyadarkan kaum muslimin dan masyarakat untuk cinta kepada agama. Bahkan mungkin mengolok-olok, mungkin menghina saudara-saudaranya yang ingin berislam seperti islamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokoh. Kan begitu. Tokoh masyarakat, ditokohkan sebagai tokoh agama di tengah-tengah masyarakat. Tetapi kalau berbicara tentang agama, luar biasa, pahit dan nyelekitnya itu. Nah, orang-orang yang ingin berislam seperti islamnya Nabi Muhammad SAW dicerca, dicela, dihina. Kan gitu. Apa itu? Misalkan, celana di atas mata kaki. Cingkrang. Apa itu jenggotan kaya udus? Kalimat-kalimat seperti itu sering kita dengar. Nah, kalimat-kalimat seperti itu sering kita dengar. Akhirnya, demikian. Nah, sekarang pertanyaannya. Apa mungkin kita bisa bersatu, bergandengan tangan dengan orang seperti ini? Yang jelas-jelas menghina ajaran Islam. Yang jelas-jelas menghina Al-Quran dan menghina sunnah Nabi Muhammad SAW tidak bisa. Nah, duduk bareng dengan orang seperti ini untuk membicarakan masa depan Islam, gak mungkin. Tidak mungkin. Bersatu itu harus di atas kebenaran. Bersatu harus di atas kebenaran. Nah, yang menyatukan kita adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kalau seandainya tidak mau tunduk kepada Al-Quran, tidak tunduk kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, maaf-maaf saja. Tidak bisa kita menyatakan bersatu dengan orang-orang seperti ini. Maaf-maaf saja. Kan gitu. Sampai ada istilah ya, Nek. Api-api itu ya diambil satu-satu. Semangatnya jamaah tabligh itu diambil, misalkan. Kan semangat banget itu. Kan gitu. Misalkan ngetuk pintu rumah orang, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat. Keliling ke warung, pinggir jalan, orang tetek semua dibilang, masa sholat. Nah, ayo sholat. Kan jamaah tabligh ada semangatnya. Ini diambil. Nah, nanti ngajak orang ikhwan muslimin. Nah, yang katanya baik dalam berorganisasi, diambil. Nanti akidahnya ambil yang dari salafi. Akidahnya benar. Kan itu. Ini kumpulkan jadi satu, ya bersatulah membangun Islam. Ya gak mungkin lah seperti itu dilakukan. Bersatu itu harus di atas kebenaran. Ditentukan, diukur, dan ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kan itu. Kita bisa duduk bersama-sama. Kita bisa berbicara tentang masa depan Islam ke depan. Nah, bareng-bareng. Tetapi yang perlu diingat. Yang menentukan nanti akhir dan ujungnya adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ayo kita jalankan bersama. tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maaf-maaf saja. Ini prinsip. Masalah prinsip. Nah, bagaimana mungkin kita akan membangun Islam sementara kita sendiri tidak mau kembali kepada hukum-hukum Islam. Sumbernya yang asli, sumbernya yang murni, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak mungkin. Nah, apakah yang seperti ini disebut dengan itu namanya memecah belah umat, Mas? Om pengen bersatu, pengen baik-baik, kan gitu. Allah kan menyatakan wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Nah, jangan berkelompok-kelompok. Betul, kita sepakat tidak boleh berpecah belah, tidak boleh berkelompok-kelompok. Tapi tolong jangan ambil ayat sepenggal, baca ayat ini secara utuh. Nah, maksud dari ayat ini, berpeganglah dengan tali Allah agar tidak berpecah belah. Jadi yang tidak kembali kepada Al-Quran, tidak kembali kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dialah yang telah memecah dan membelahkan diri dari jalan Islam yang sesungguhnya, dari jalan Islam yang sesungguhnya. Nah, ini perlu dicermati, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini harus dicermati sangat. Nah, harus dicermati dengan sangat sangat. Tidak asal semangat, tidak asal mengikuti emosi emosional ya. Nah, yang penting sama-sama muslim, sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ayo bersatu. Iya, sepakat. Kita sama-sama mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita sama-sama muslim, kita sama-sama mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi buktikan secara nyata cinta kita kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, dan buktikan juga pengakuan kita. Pengakuan kita pada kalimat la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, artinya kita harus tunduk sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus tunduk sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, yaqul kama fis sahihain, di dalam as-sahihain sahih Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, beliau adalah Abdullah ibn Qais, namanya Abdullah ibn Qais al-Ash'ari al-Yamani, beliau berasal dari negeri Yaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin satu dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan. Satu dengan lain saling menguatkan. Ya seperti kita lihat sekarang ini di masjid kita ini. Begitu. Seorang muslim itu ya seperti bangunan ini. Ada yang berposisi sebagai tembok, ada yang berposisi sebagai tiang, ada yang berposisi sebagai atap. Kemudian yang menghubungkan satu dengan yang lain. Kita lihat aja, inilah seperti ini yang digambarkan Nabi alaihi salatu wasallam. Orang-orang beriman itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Kan begitu. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Tetapi jangan lupa bahwa yang namanya bangunan itu kan ada ukurannya. Ada aturannya. Nah, ada arsitekturnya. Semua yang namanya bangunan kan tidak asal membangun ya. Yang namanya bangunan itu tidak asal bangun, pondasinya asal-asalan, nggak mungkin dong orang membangun apa dengan pondasi asal-asalan. Noto bata saja seperti ini, nggak mungkin noto bata kok tidak silang, apa tidak silang seperti ini, lurus semua dari atas ke bawah begini, nggak mungkin kan ya. Noto bata saja harus ada aturannya, kan begitu. Menata atap juga seperti itu. Nah, kalau misalkan rangka baja, nah, diperkirakan dan dihitung kekuatannya, mampu apa tidak, pondasinya seperti apa, rangka tengahnya, rangka utama dan rangka intinya seperti apa, itu ada aturannya. Ada aturannya. Nah, ketika kita membangun persatuan dan kesatuan di antara orang-orang yang beriman, kan gitu. Pada saat kita ingin membangun persatuan dan kesatuan di antara orang-orang yang beriman, membangun persatuan dan kesatuan di antara kaum muslimin, seperti itu juga ada aturannya. Tidak asal bersatu. Seperti halnya tidak asal membangun. Bisa dipahami gak ini? Yang namanya bangunan tidak asal bangun. Persatuan di dalam Islam yang digambarkan Nabi seperti bangunan juga seperti itu. Tidak asal bersatu. harus mengikuti aturan. Siapa yang menentukan aturannya? Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Aturan-aturan itu kita temukan dan kita dapatkan di mana? Di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga jangan begini rum, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kan gitu. Akhirnya semua kelompok di dalam Islam dikumpulkan. Udah lama bingung kita ini. Kelompok A bilang begini, kelompok B bilang begitu, kelompok C bilang begini. Sekarang di tengah-tengah masyarakat kita kelompoknya bukan cuma satu. Satu, dua, tiga, empat. Kan gitu, organisasi A, organisasi B, organisasi C. Sudahlah, Nabi kan mengatakan orang mukmin satu dengan yang lain itu seperti bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Sudahlah, kan gitu. Kelompok ini sama kelompok B jadi satu, saling menguatkan. Kelompok D dengan kelompok C. Kelompok C dengan kelompok D. Kelompok D dengan kelompok E. Yang penting satu. La haula wa la quwata illa billah. Hadis ini sendiri sebenarnya telah menjelaskan kepada kita. Yang dimaksud saling menguatkan satu dengan yang lain itu seperti apa? Asalkan sesuai dengan aturan. Yang mengatur siapa? Sekali lagi, Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Aturan-aturan itu kita baca di mana? Di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Tidak asal bersatu. Nah, tidak asal bersatu. Yang satu ahlu tauhid, semua ibadahnya itu diserahkan kepada Allah. Harapan dan rasa takutnya itu betul-betul digantungkan murni kepada Allah Azza wa Jal. Tidak bergantung pada makhluk. Manfaat dan mawarat, keselamatan, bala dan bencana, itu tidak dia gantungkan kepada makhluk, apalagi benda mati. Tetapi mawarat, manfaat, maslahat, mafsadah, baik, buruk, kesuksesan, kegagalan, semua itu diserahkan kepada Allah Azza wa Jal. Nah, ini masalahnya tauhid dengan syirik. Gak bisa digabung antara tauhid dan syirik. Seperti menggabungkan antara air dan minyak saja. Nah, kelompok A, kegiatannya kegiatan syirkiyah. Kegiatan-kegiatan syirik. Mungkin mereka juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betul, secara zahir kita hukumi sebagai muslimin. Tetapi kegiatan dan aktivitas mereka, kegiatan dan aktivitas yang syirkiyah. Syirik. Kan gitu. Bahkan dikoordinir. Misalkan. Pengen mantu, pengen tepaan, pengen bangun rumah baru, bangun sumur, nyembelih ayam. Ayam, apa namanya? Ayam kedu. Hitam semuanya. Sembelih. Tanya kok disembelih, Pak? Anu, untuk yang bau rekso. Pasang di perapatan, pasang di pojok-pojok bangunan. La haula wala quwata illa billah. Sampai sekarang pun di kota-kota besar di Jakarta katanya. Jakarta. Mereka yang pengen bangun hotel, pengen bangun kantor segala macam, pasti ada. Prosesi seperti itu, prosesi ritual kata mereka. Potong. Biar tidak diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Lihat, rasa takutnya itu bukan kepada Allah. Padahal yang namanya menyembelih itu ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Tegakkanlah salat itu li rabbik, untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu, untuk Allah saja. Wanhar, sembelihlah juga untuk Allah, untuk Tuhanmu, untuk Rabbmu, bukan untuk makhluk. Yang namanya menyembelih hewan, orang mengucapkan bismillah ya mas, belum cukup. Walaupun Anda mengucapkan bismillah, tetapi niat dan tujuan Anda bukan untuk Allah, tetapi untuk tadi, sesembahan, sesaji untuk makhluk halus atau yang bau reksa atau yang semisalnya, bismillah itu tidak ada pengaruhnya. Bismillah itu tidak ada pengaruhnya. Hanya nyebut bismillah tapi niatnya bukan untuk Allah, untuk yang jaga tanah itu. Nah, biar bangunannya kokoh, tidak mendapatkan gangguan ini dan itu ibadah. Yang namanya menyembelih itu adalah ibadah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan dan sampaikan wahai Muhammad bahwa salati wa nusuki dan sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillah, untuk Allah. Sembelihan itu harus untuk Allah. Menyebut nama Allah dan juga memang diperuntukkan bagi Allah Azza wa Jalla, bukan disembelih atas nama Allah kemudian dibuang di pinggir jalan. Nah, nyembelih 7 ekor kerbau dan 13 ayam jantan di Tugu Yogyakarta. Waktu bencana Merapi kan begitu ya. Ketua panitinya ditanya kok seperti itu dia. Iya, karena di Merapi itu ada makhluk-makhluk halus yang jelas kekuatannya lebih besar daripada manusia. Maka kita mengadakan prosesi acara seperti ini, ya mohon kerjasamalah dengan mereka. Bahasanya seperti ini, mohon kerjasama dengan mereka agar ikut menjaga ketenangan Merapi. Nah, bukan kepada Allah mereka meminta, bukan kepada Allah mereka berharap, bukan kepada Allah mereka bertawakal. Nah, misalkan apa mungkin persatuan dan kesatuan itu dibangun antara si A yang aktivitas dan perbuatannya seperti ini syirki ya, dengan si B yang tauhidnya masya Allah. Kan itu. Pokoknya bangun rumah, Bismillah. Bismillah. Bangun hotel, bangun gedung, misalkan kalau di Jakarta itu sudah. Nah, tidak ada kaitannya dengan makhluk halus, dengan jin dan yang semisalnya. Apa kemudian Nabi mengatakan orang mukmin satu dengan yang lain itu harus saling menguatkan satu dengan yang lain? Kok apa namanya nggak mau bersatu itu piye kok? Iya betul, bersatu kita paham, tapi bersatunya harus di atas kebenaran, di atas Al-Qur'an dan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contoh yang lain antara si A dan si B. Si A ini muslim, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalimat syahadatain dia ucapkan. Tetapi praktek kesehariannya dia tidak menunjukkan cinta yang sungguh kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan mungkin tanpa dia sadari, dia telah memusuhi ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa dia sadari telah memusuhi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang seperti ini apa mungkin si B yang betul-betul ingin mengikuti bimbingan dan arahan yang diberikan Nabi alaihi salatu wasallam secara penuh, kemudian kita paksa dia, Anda harus bergabung sama si A, bersatu, duduk bareng, membicarakan tentang kepentingan Islam jauh ke depan sana. Ya enggak mungkin disatukan. Kalau ingin bersatu ya ayo sama-sama mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ungkapan cinta itu harus diungkapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Iya, seperti yang disampaikan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari katakan tata cara salat. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Shallu kama ra'aitumuni usalli. Tegakkan salat itu oleh kalian seperti kalian melihat aku melaksanakan salat. Artinya, tata cara salat yang kita lakukan, tata cara salat yang kita kerjakan harus sesuai dengan tata cara salat yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau lakukan, kita lakukan. Yang tidak beliau lakukan, jangan dilakukan. Apapun alasannya. Kalau itu tidak dilakukan Nabi, jangan dilakukan. Nah, walaupun dianggap baik. Kalau memang itu kita anggap baik, pasti Nabi Muhammad SAW melakukannya. Kalau kita menganggapnya baik, lalu kita lakukan. Sementara Nabi Muhammad SAW tidak melakukannya, secara tidak sadar, kita telah menganggap diri kita lebih baik daripada Rasulullah SAW. Misalkan, mohon maaf, sebagai salah satu contoh, at-talaffuz bin niyyah, melafazkan niat sebelum salat. Nah, nawaitu usalli, kan itu. Salat al-isya'i arba'a raka'atin ma'muman fardhan mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Masih hafal? Kan itu. Jadi kalau misalkan niat itu tidak dilafazkan, tidak diucapkan, salatnya tidak sah. Sekarang pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad juga melafadzkan niat itu? Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad melafadzkan niat seperti itu? Apakah para sahabatnya, orang yang paling dekat dan paling mengerti tentang ajaran Nabi Muhammad alaihissalam, juga mengucapkan lafaz seperti itu? Mohon dibuktikan melalui hadis yang sahih, melalui riwayat yang kuat dari sahabat siapa, ulama siapa yang meriwayatkannya, yang menyebutkan bahwa Nabi alaihissalam sebelum sholat maghrib mengucapkan niat salasa raka'atin imaman, atau ketika ingin menjamak dan qasar salata zuhri majmu'an qasran ilal asri, kan itu diucapkan. Atau bahkan mungkin dipimpin oleh Pak Imam, misalkan ini ayo kita baca niat bareng-bareng, ayo diturus 1, 2, 3 nawaitu usolli salatal maghrib. Saya pernah mendapati seperti itu, dipimpin oleh Pak Imam bareng-bareng. Nah, itu kan kaitannya dengan sholat. Nah, mau dibilang keras ya monggo pengajian seperti ini, tapi ya kita kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ingin berislam seperti Islamnya Nabi Muhammad SAW, kita harus selektif di dalam memilih tata cara ibadah. Harus berdasarkan ilmu, keyakinan yang pasti bahwa memang seperti itulah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan. Ternyata tidak ada satupun riwayat yang kuat, tidak ada satupun hadis yang sahih yang sampai kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW mengamalkan seperti itu, mengeraskan dan menyaringkan niat nawaitu usalli. Kalau mau ditelusuri lebih lanjut lagi, siapakah yang pertama kali menentukan bahwa lafaz niat itu harus seperti ini, nawaitu usalli? Nggak ketemu. Paling kuat adalah pernyataan yang disandarkan dan dinisbatkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Paling kuat itu adalah nukilan yang disandarkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Umm. Nah, di sana memang Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab Al-Umm menyebutkan tentang niat, tetapi tidak seperti yang difahami oleh saudara-saudara kita. Nah, beliau hanya menjelaskan bahwa niat itu harus dalam sholat, dalam ibadah yang lain. Beliau menyebutkan seperti itu, tetapi tidak, beliau tidak menyebutkan ucapannya gini, nawaitu usalli, tidak ada seperti itu. Silahkan dibuka kitab-kitab karya Imam Syafi'i, semua karya beliau dari halaman pertama sampai halaman depan, buka teliti, tidak ada satupun nukilan dari Imam Syafi'i bahwa pernyataan niat itu harus nawaitu usalli farban, tidak. Beliau hanya menjelaskan bahwa ibadah itu harus diniatkan. Harus diniatkan. Kalaupun kita temukan di dalam kitab Al-Imam Syafi'i, kalaupun, padahal tidak ada. Kalaupun saja, padahal tidak ada. Ingat kembali pernyataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan dalam sebuah pernyataan yang terkenal, Iza wajadtum fi kitabi ma wafaqal kitab wa sunnah fakhuduh wa ma khalafahu fatrukuh. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau kalian temukan dalam karya tulisku satu pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambil. Tetapi kalau kalian temukan pendapatku itu berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Ini pesan dari Imam Syafi'i sendiri. Pesan dari Imam Syafi'i sendiri seperti itu. Nah, kalau memang sekalipun itu pendapat beliau, tapi ternyata terbukti di kemudian hari pendapat beliau ternyata kok tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Apa iya Imam Syafi'i kok berpendapat tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Loh, beliau sendiri kok yang menyatakan. Imam Syafi'i sendiri yang menyatakannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang ingin dititik beratkan oleh beliau rahimahullah dalam paragraf ini. Artinya kita diingatkan bahwa persatuan dan kesatuan itu hukumnya wajib di antara kaum muslimin. Dan umat Islam itu seperti bangunan satu dengan yang lain. Tetapi ingat, bersatu dan bersama itu harus ada aturannya. Atas dasar apa? Dengan fondasi bagaimana? tata caranya seperti apa. Nah, itu harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, harus sesuai dengan aturan yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jual langsung. Kelahirannya.